ada sedikit pun sesaku. Tak bertahan dengan setiaku, walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Oh, ternyata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku yang hebat, hingga ada alasan bagimu untuk tinggalkan setiamu. Demi nama cinta telah kupersembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah kurelakan kecewaku atas ingkarmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti memiliki. Andai saja bisa kau fahami layaknya arti kasih sejati. Karena cinta yang sungguh tidak akan pernah mungkin bersyarat. Oh, jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah kurelakan kecewaku atas tingkahmu. Sebab ku mengerti cinta itu tak mesti. Dalamnya cintaku yang hebat.